Mitra Bisnis, Tempo menulis, Presiden SBY mengatakan tidak adil jika partainya terus disorot soal kadernya yang terlibat korupsi. SBY membeberkan data, untuk tingkat kementerian dan DPRD Kabupaten Kota, partainya hanya menempati posisi ketiga dari jumlah kader yang terkena masalah korupsi. Masih ada dua partai lain di atasnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Pertama, ini logika sesat ya. Ini kan logika sesat, dan kalau dalam bahasa yang publik banget, itu mengatakan kan begini nih, kami maling, tapi yang lain juga lebih maling kan begitu. Ya terus, ya sudah, karena kami sama-sama maling, lebih diamin aja kan begitu. Jadi maksud aku ini logika yang betul-betul menyesatkan. Kemudian yang kedua, ini sama dengan mengatakan kepada publik, bahwa bangsa ini dipimpin oleh partai-partai maling kan gitu. Yaitu nomor satu, nomor dua, dan kami nomor tiga kan. Kan begitu. Nah ini yang menurut aku sebenarnya sebuah pengakuan yang menyesatkan. Dan yang ketiga sebenarnya metodologinya juga tidak terlalu jelas. Dia ini sebenarnya misalnya dia mengatakan 8%. Partai yang kedua dia bilang sekitar 16%. Partai yang di atasnya korupnya 33%. Ini berdasarkan jumlah orang yang dari partai tersebut yang masuk penjara atau apa. Karena yang kita tahu sebenarnya korupsi di Indonesia masa reformasi ini paling tinggi itu adalah kasus Senturi 6,7 triliun. Yang kedua adalah proyek Hambalang dan kawan-kawannya yang melibatkan Nazarudin, Ajudan Sonda, Anas Urbaningrum itu 6,2 triliun. Baru kemudian di bawahnya ada kasus penggelapan pajak sekitar 2,1 triliun. Jadi hanya dengan beberapa orang saja dari Partai Demokrat itu sudah mengumpulkan hampir triliunan gitulah ya. Jadi artinya kalau diukur berdasarkan jumlah hasil korupsi atau jumlah harta negara yang diduga dikorup oleh kelompok ini, berarti hanya dengan 5 jari tangan saja kita bisa menunjuk bahwa Partai Demokratlah yang paling korup sebenarnya kan ya. Ini karena ketidakjelasan metodologinya. Jadi menurut aku ini sebuah pledo yang sangat buruk untuk membela Partai Demokrat, membela dia sebagai Ketua Dewan Pembina maupun membela seolah-olah udah ini berarti ada kesetimbangan kejahatan di Indonesia. Ini betul-betul berbahaya. Mestinya kan ada upaya untuk menyatakan permintaan maaf. Dan yang kedua menurut gua, pidato dia juga menjadi sia-sia ketika dia menyatakan siapapun yang terlibat harus keluar dari Partai Demokrat. Buktinya Angelina Sondah yang jelas-jelas sudah busuk di dalam penjara itu masih tetap anggota DPR dan masih tetap anggota Partai Demokrat. Nggak ada upaya dari dia untuk mengeluarkan itu. Dan pidato itu pernah dia lakukan hampir setahun yang lalu. Masih ingat nggak disentuh? Waktu itu Angelina Sondah masih bertepuk tangan pada waktu itu. Karena dia tidak merasa yakin bahwa dia bakal ditangkap kan. Jadi artinya dari pidato 11 bulan yang lalu dengan pidato yang kemarin isinya sama. Dan pidato SBY tidak pernah dipatuhi oleh Partai Demokrat. Lalu menurut Bapak, tindak lanjut seperti apa yang sebaiknya dilakukan Presiden SBY? Dia mengeluarkan orang yang patut diduga terlibat dalam korupsi itu. Kalau dulu itu kan karena waktu yang disentuh itu yang melarikan diri kan Nazarudin. Nah dia bertindak tuh. Ketika Nazarudin ini yaudah ada upaya untuk mengeluarkan Nazarudin dari Partai Demokrat. Walaupun ternyata setelah, masih ingat nggak ketika aku datang ke DPR, ternyata tidak pernah ada surat dari Partai Demokrat ingin memecat Nazarudin atau mengeluarkannya dari DPR. Ketika aku datang ke Sekjen DPR, dan kemudian aku bilang bahwa kalau ada keluar surat itu dan dikeluarkan dari DPR atau DPRW kan, maka aku kan membotakkan diri waktu itu. Baru melalui tekanan publik seperti itu baru bisa jalan. Nah yang sekarang, bahkan yang Angelina Sondah yang sudah dalam penjara aja tidak dia keluarkan. Jadi gampang kok, dia taati aja pidatonya itu. Jadi orang yang bermasalah dikeluarkan. Kalau dulu kan paling tidak Nazarudin yang dikeluarkan. Sekarang kan enggak. Yang sekarang kan ada bermasalah, ada namanya Anas Urbaningrum. Paling tidak aja misalnya dalam kasus yang melibatkan Andi Malarangeng maupun juga Anas Urbaningrum, mereka misalnya nonaktif aja. Itu sudah sebuah isyarat yang bagus. Karena kalau enggak, publik akan mengatakan, ah pidato sia-sia. 11 bulan yang lalu juga Anda berpidato, enggak ada yang patuh tuh. Dan Anda juga tidak mematuhinya gitu. Jadi SBY itu tidak mematuhi pidatonya. Kemudian juga orang partainya juga tidak mematuhi pidatonya. Publik itu sederhana kok. Kalau memang betul ada orang yang korupsi, pecat. Udah. Enggi. Makanya menurut aku jalan satu-satunya buat SBY adalah kalau dia ingin membuktikan ucapannya adalah dia pecat. Setelah pulang dari mana nih jalan keluar ini, dia pecat Angelina Sondah sebagai anggota Partai Demokrat maupun sebagai anggota DPR. Kemudian yang kedua, dia nonaktifkan misalnya Anas Urbaningrum maupun juga Andi Malarangeng. Nonaktifkan Kalau misalnya ternyata tidak terjadi apa-apa, mereka bisa kembali. Tetapi tanpa tindakan seperti itu, pidatonya sia-sia, dan orang menganggap ini hanya pencitraan yang nggak perlu aja gitu. Termasuk juga ketika dia menyatakan bahwa partai-partai, ada tiga partai, Partai Demokrat nomor tiga, memangnya ada upaya, misalnya dia mengatakan, dan saya akan meminta kepada kejaksaan, kepolisian untuk mengusut ketiga partai ini, termasuk para pelakunya. Enggak juga. Dia serang kan cuma KPK. Sebenarnya prestasi pemberantasan korupsi ada pada mana? Ada pada KPK. Dan itu tidak di bawah dia. KPK itu adalah ujung tombak dari masyarakat sipil. Bambang Wijoyanto, Abraham Samad, itu kan masyarakat sipil. Bukan bagian dari SBY. Nah, sementara kepolisian dan kejaksaan yang jelas-jelas berada di tangannya, itu nggak bergerak. Mestinya juga, selain dia kemudian memecat Angelina Sondah, menonaktifkan Anas Urbaningrum maupun juga Andi Malarangeng, yang dia lakukan adalah dia menghimbau atau meminta kepada kepolisian dan kejaksaan untuk segera mengusut tiga partai, siapa-siapa saja yang terlibat dalam tiga partai ini, selain partai kami. Bukan sekedar sindir-menyindir, udah dia kan eksekutor, bukan penyindir kan. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.